السلام عليكم مصطفى، السلام عليكم أستاذ، ini Ridwan RJTV Ustaz. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kita standby Ustaz. Kita udah siap relay buat kajiannya ke YouTube, ke Facebook. Iya. Kita standby Ustaz. Saya pakai suara saja atau Senyamannya Ustaz. Ustaz. Tapi kalau nampak hidung mungkin lebih baik Ustaz. apa hidung? Nampak hidung mungkin lebih baik Ustaz. Senyamannya Ustaz aja mungkin Ustaz. Cuma apa posisi kameranya tidak bisa, saya harus pegang terus berarti ya di HP. Pak Saiful mintanya kalau bisa nampak bisa. Gimana? Kalau Pak Saiful mintanya kalau bisa nampak mungkin bisa. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bisa diletak di ini, Pak Saiful mau melihat Ustaz. Ya enggak apa-apa. Ustaz, kami standby Ustaz. Ya. Saya mulai aja ya. Siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya kameranya bergerak-gerak ya, karena saya pegang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina wa rasulina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pemirsa RJTV, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1442 Hijriah, hari yang kedua di 10 awal hari-hari yang mulia di bulan Zulhijjah ini, bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2021. Alhamdulillah kita kembali bersama-sama berkumpul melalui media yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, semoga memberikan keberkahan kepada kita semua ketika kita memiliki benda mati ini yang memberkahi kehidupan kita, membukakan kesempatan untuk kita semua bersama-sama untuk meraih balasan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sebelum saya lanjutkan, bila ada kendala pada suara, mohon diingatkan daripada nanti saya sudah panjang lebar mengeluarkan energi berbicara, tiba-tiba ternyata tidak terdengar dengan baik. Suara cukup baik, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sebagaimana diputuskan oleh pengurus Masjid Raudatul Jannah pada rapat hari Jumat yang lalu antara pengurus masjid, pengurus yayasan dengan satuan tugas protokol kesehatan Masjid Raudatul Jannah Kota Pekanbaru, melihat perkembangan kasus COVID-19, virus corona di negeri kita ini, yang awalnya naik di Pulau Jawa dan Bali sudah mulai merangsat atau menyebar ke daerah-daerah yang lain. Para pengurus Masjid Raudatul Jannah mengetahui juru bicara Satuan Tugas Provinsi Riau mewanti-wanti mengingatkan panitia dan pengurus untuk bulan Juli dan Agustus agar semakin diperketat prokes atau protokol kesehatan, melakukan ikhtiar, mengikuti arahan pemerintah, ditambah lagi dengan edaran Wali Kota Pekanbaru beberapa hari yang lalu, maka diputuskanlah untuk melakukan pelajaran rutin, kajian rutin subuh dan yang lain-lainnya, jadwal kajian subuh, jadwal kajian ba'da maghrib secara online. Hari ini kita dengan memohon kemudahan, kelancaran dari Allah yang Maha memudahkan dan melancarkan, ya, memulai kajian tersebut secara online, meskipun kita tidak membaca dan melanjutkan atau tidak melanjutkan pelajaran Sahih Muslim, namun kita membuka tema yang baru yang juga ada hubungan erat dengan Sahih Muslim, yaitu Muqaddimah Sahih Muslim. Kenapa? Pertama, karena memang ketika kita memulai mempelajari kitab Sahih Muslim, kita tidak membaca mukaddimahnya. Kita langsung masuk ke kitab yang pertama di dalam Sahih Muslim, yaitu Kitabul Iman. Langsung masuk ke hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim dengan persyaratan yang ketat, sebagaimana nanti akan kita pelajari. Ya, kita langsung masuk ke kitab yang pertama, yaitu Kitabul Iman. Walaupun dalam kitab yang kita baca, yang menjadi pegangan kita, itu hadisnya hadis yang ke-93 nomornya. Karena cetakan tersebut memulai penomoran hadisnya dari hadis-hadis yang ada di mukaddimah yang nanti akan kita dapatkan hadis-hadis tersebut sebanyak 92 hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim di muqaddimahnya. Akan kita pelajari nantinya dan hal-hal yang lain. Kemudian sebab yang kedua, mestinya kita membaca muqaddimah ini. Tidak akan mungkin dinamakan selesai nantinya insyaallah kita membaca Sahih Muslim dari awal sampai akhir tanpa membaca muqaddimah ini. Walaupun sekarang kita sudah berada di kitab Fadail, Kitabul Fadail, Fadailus Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan para sahabat. Terakhir kemarin adalah tentang keutamaan para sahabat yang ikut serta baiat di bawah pohon, yaitu baiatur ridwan. Ya. Sekitar nomor hadis 6350-an. Bila nanti selesai kita membaca kitab Sahih Muslim, sementara kita tidak membaca mukaddimahnya, maka belum terhitung selesai membaca Sahih Muslim. Ini sebab yang kedua kenapa kajian online ini kita balik ke awal. Setelah jauh berjalan dari mulai tahun 2012, awal-awal Masjid Rautul Jannah didirikan, kita memulai membaca Sahih Muslim sampai sekarang. Alhamdulillah itu semua karena kemudahan dan taufik dari Allah. Bimbingan, kelancaran yang Allah berikan. Al-fadlu kulluhu ilallah. Keutamaan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fala haula lana wala quwwah. Sementara kita tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, illa billahi jalla wa ala. Kecuali dengan kekuatan dan pertolongan, kemudahan dan kelancaran, taufik dan bimbingan Allah, penguasa alam semesta. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka pada hari ini saya tulis di buku mukaddimah ini yang saya ambil dari syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dimulai hari Senin tanggal 2 Dzulhijjah 1442 bertepatan dengan 12 Juli 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran. Baik. Dengan memohon taufik dan bimbingan dari Allah kita mulai membaca. Tak tahu saya apakah setiap ikhwan dan akhwat yang hadir saat ini bisa mendapatkan atau ada yang memiliki muqaddimah Sahih Muslim, baik yang berbahasa Arab maupun terjemahannya. Ya, memang sangat memudahkan bila mana kita memilikinya dan mengikuti bacaan melalui apa yang ada di hadapan kita dari kitab tersebut, daripada sekedar mendengar, kemudian mendengar bacaan berbahasa Arab yang awalnya kita tentu tidak memahaminya kecuali setelah diterjemahkan. Ya. Sangat baik bila mana sekitar dalam cetakan syarah Sahih Muslim yang dikeluarkan oleh Imam Syekh Al-Utsaimin ini sekitar antara halaman 20 sampai 72. Ya, sekitar 50 halaman. Ya, beliau pun juga tidak terlalu panjang mensyarahkannya. Ya. Baik, kita mulai. Berkata atau qala al-imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati sahihihi, telah berkata, ini perkataan saya ya, telah berkata al-imam Abu al-Husain Abu Husain kunyahnya Imam Muslim. Muslim Ibnul Hajjaj. Muslim bin Hajjaj Al-Hajjaj Al-Wasiti An-Naisaburi di muqaddimah kitab sahihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkataan beliau ini. Muqaddimah qala Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. Segala puji milik Allah pencipta alam semesta dan akhir dan akibat adalah milik orang-orang yang bertakwa. Salawat Allah atau semoga Allah bersalawat atas Nabi Muhammad, penutup para nabi dan salawat juga untuk seluruh para nabi dan rasul. Amma ba'du. Ini mukaddimah atau pembukaan dimulai dengan bismillah oleh beliau. Dimulainya dengan bismillah tentu menauladani apa yang tertera di dalam Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan bismillah. Bahkan setiap surat dimulai dengan bismillah. Begitu juga menauladani surat-surat Nabi ya, yang dikirimkan kepada para penguasa. Nabi SAW ya, mengirimkan surat-suratnya dengan memulai surat-surat tersebut dengan baca atau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga mengetahui bahwa Nabi Sulaiman ketika mengirim surat dakwah kepada Ratu Balqis di dalam surat An-Naml, beliau memulai suratnya juga dengan bismillah seperti yang diceritakan oleh Allah. Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Menauladani Al-Qur'an dan surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin. Begitu juga surat Nabi Sulaiman dan yang lainnya. Maka beliau memulai dengan bacaan bismillah. Sekalipun hadis yang menjelaskan tentang ini, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar, hadisnya lemah secara keilmuan hadis. Ya. Ada lagi lafaz yang lain yang dikuatkan oleh sebagian ulama, kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdillah atau bilhamdi fahuwa abtar. Kalau tadi dengan bismillah, riwayatnya sepakat para ulama lemah sanadnya dan hadisnya pun lemah. Sementara setiap urusan yang baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka dia terputus. Ini hadisnya dikuatkan oleh Ibnu Shalah dan Nawawi di dalam syarahnya. Ini juga beliau nukilkan nantinya isyarahnya, menguatkan hadis dengan lafaz, setiap urusan yang baik, bila tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka dia terputus dari keberkahan. Ya. Sementara dengan lafaz, tidak dimulai dengan bismillah, tidak, maka terputus dari keberkahan. Itu hadisnya lemah. Sekalipun demikian, melakukannya bukan berarti sebuah kesalahan. Ya. Bukan sebuah hal yang mesti ditinggalkan. Karena bila didasarkan kepada hadisnya, mungkin ada yang beralasan tidak disunnahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam urusan. Ya. Dilakukan itu dalam penulisan, dalam khutbah, dalam ceramah, dimulai dengan bismillah, berpedoman kepada Al-Quran. Berpedoman kepada surat-surat Nabi dan tentang Nabi Sulaiman yang tadi telah kita dengarkan potongan ayat di mana beliau menulis surat dakwah. Kemudian beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekedar tentang Bismillah. Kemudian Imam Muslim mengatakan melanjutkan dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini juga termasuk sunnah. Ya. Berdasarkan hadis yang tadi dikuatkan oleh Ibnu Salah dan An-Nawawi. Setiap urusan yang baik, bila tidak dimulai dengan Alhamdulillah, maka dia akan terputus dari keberkahan. Di sini Imam Muslim menggabungkan antara keduanya. Dimulai dengan Bismillah, dilanjutkan dengan Alhamdulillah. Maka sudah barang tentu, beliau sangat mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pedoman bagi kita ketika hendak melakukan apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan lupa untuk memulai dengan bismillah, terutama hal-hal yang memang diajarkan oleh Nabi untuk memulai dengan bismillah, seperti hendak makan ya, jangan lupa baca bismillah. Begitu juga ketika keluar dari rumah membaca bismillah, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billahi, mulai dengan bismillah. Kemudian ketika kita hendak menyampaikan pesan-pesan atau memulai kajian, memulai kata sambutan, nasihat ini sampaikan, pengumuman dengan secara lisan, maka memulainya dengan Alhamdulillah merupakan tuntunan. Ya, ini beberapa catatan penting di awal kitab atau di awal muqaddimah Sahih Muslim. Setelah itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Imam Muslim mengatakan, fa innaka yarhamukallah, saya akan bacakan dengan agak cepatnya. Fa innaka yarhamuka Allahu bi tawfiqi khaliqika dzakarta annaka hamamta bil fahsi an ta'arrufi jumlatil akhbaril ma'thurati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sunanid-din wa ahkamihi wa ma kana minha fi thawabi wal iqabi wat targhibi wat tarhibi wa ghairi dhalika wa ghairi dhalika min sunufil asya'i bil asnadi allati biha nuqilat. وتداولها أهل العلم فيما بينهم فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة وسألتني أن ألخصها لك في التأليف وبلا تكرار بلا تكرار يكثر فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيره من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه ولا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أو إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعد التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. يعني معاشر المسلمين والمسلمات yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bacaan yang tadi saya perdengarkan adalah penjelasan dari kenapa Sahih Muslim ini dibukukan. Ya. Kenapa Sahih Muslim dikumpulkan oleh Imam Muslim? Penyebabnya adalah permohonan, adalah permintaan dari salah seorang yang beliau sangat memuliakan, sangat menghormati, menghargainya. Kata sebagian para ulama, bisa jadi ini salah satu dari muridnya yang meriwayatkan Sahih Muslim dari beliau. Ya. Intinya kata Syekh Al-Utsaimin, هذه المقدمة تدل على أن مسلما رحمه الله قد سأله بعض الناس أن يؤلف لهم كتابا يسند فيه الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi Sahih Muslim ini dibukukan karena permintaan. Ya, ada salah seorang yang meminta kepada Imam Muslim untuk mengumpulkan hadis-hadis yang dibawakan, hadis-hadis Nabi yang dibawakan menggunakan sanad. Ya. Yang mana hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih. Ya, hadis-hadis yang sahih. Karena bila di dalam sebuah kitab, walau meskipun hadisnya banyak, ya, sementara di dalamnya tergabung antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih, tentu akan menghabiskan waktu untuk membacanya. Tentu juga sia-sia. Karena kalau hadisnya tidak sahih, tentu tidak mungkin diamalkan. Maka permintaan orang tersebut, Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis semuanya sahih. Ya, yang mengumpulkan hadis-hadis sahih dari Nabi SAW. Ya. Itu yang pertama. Permintaannya kenapa hadis sahih saja yang dikumpulkan? Karena bila mana tergabung di dalamnya sahih dan tidak sahih, tentu akan membuang-buang waktu, menghabis-habiskan umur membacanya. Karena yang sahihnya saja yang bermanfaat, yang tidak sahihnya tentu tidak terlalu memberikan manfaat. Habis waktu dan tentu tidak akan dituntut kita untuk mengamalkannya karena tidak sahih, lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa beliau meminta yang sahih saja dikumpulkan? Alasannya adalah karena kalau seandainya tergabung di dalam kitab tersebut hadis sahih dan tidak sahih, maka akan membuat awam, orang-orang awam kebingungan. Seperti sekarang ini, sekian banyak orang awam beramal dengan satu amalan karena meyakini adanya hadis. Ya. Beliau mereka mengakui ada hadis disampaikan oleh guru-guru mereka, oleh ustaz-ustaz mereka. Mereka tidak tahu menahu hadisnya sahih atau tidak. Yang penting dikatakan hadis, mereka sudah mempercayainya dan mengamalkannya. Ini nanti yang akan terjadi ketika digabungkan di dalam hadis tersebut sahih dan tidak. Orang-orang awam akan kebingungan. Ya. Maka alasan permintaan tadi untuk dikumpulkan yang sahih saja itu sangat tepat sekali. Sehingga itu juga cocok dengan pendapat Imam Muslim. Makanya beliau segera memenuhi permintaan dan permohonan orang tadi. Di samping orang itu orang yang dia cintai, orang yang dia segani, orang yang dia muliakan, orang yang dia hormati. Kemudian yang kedua, permintaannya mengumpulkan hadis sahih dengan alasan hemat waktu ketika dibaca semuanya hadis. Kita sekarang ketika baca Sahih Muslim, kita baca Sahih Bukhari, nah kita tidak perlu repot-repot lagi untuk memeriksanya. Setiap hadis yang kita pelajari, ada rasa kenyamanan, ada rasa kebahagiaan, ada rasa ketenangan ketika kita membaca, dan kita tidak perlu bingung-bingung lagi ini hadis saya amalkan atau tidak, karena sudah diyakini kesahihannya. Nah, jadi menghematkan, menghemat waktu, menghemat usia, menghemat tenaga. Kemudian yang kedua, menjauhkan orang-orang yang bukan pelajar agama, orang-orang awam, dari kebingungan. Andai kata nanti, seperti sebagian kitab-kitab ya, yang di dalamnya ada hadis sahih, ada yang kurang sahih, ada yang lemah, ya, seperti kitab Sunan yang empat, begitu juga Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, yang persyaratan kesahihannya tidak sekuat dua kitab sahih ini, itu kaum muslimin akan kebingungan dan juga akan mengarahkan ya kepada munculnya pengamalan-pengamalan yang tidak sesuai atau amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Nah, inilah pembukaannya. Yang dijelaskan di situ adalah kenapa Imam Muslim membukukan hadis atau kitab Sahih Muslim ini adalah permintaan dari seseorang. Ya, kemudian yang kedua yang terdapat di sini adalah kenapa yang sahih saja? Ya, kenapa kitab sahih saja atau hadis-hadis sahih saja yang diminta untuk dikumpulkan? Dengan beberapa alasan. Yang pertama, menghemat waktu, menghemat tenaga. Tidak perlu repot-repot kita memeriksa karena sudah hadis sahih semuanya. Yang kedua, tidak memunculkan kebingungan di tengah-tengah kaum muslimin yang awam. Ya. Itu bagian pertama dari isi mukaddimah. Ya, yaitu tentang sebab dikumpulkan Sahih Muslim, kemudian kenapa hadis sahih saja. Nanti tadi sudah saya jelaskan alasannya. Kita lanjutkan. Summa qala al-Imam Muslim, kemudian Imam Muslim lanjutkan. Summa inna insya'allahu mubtadi'una fi takhriji ma sa'alta wa ta'lifihi ala syariqatin sawfa adhkuruha laka wa huwa inna na'midu ila jumlati ma usnida min al-akhbari an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاثة طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد أو ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصل من زيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. Ini bagian kedua ya dari mukaddimah. Bagian ketiga lah, karena pertama tadi bismillah dengan alhamdulillah, kemudian penjelasan tentang sebab dibukukan Sahih Muslim, nah, kemudian yang sekarang ya bisa dikatakan yang ketiga, kata beliau, ya, sungguhnya insya Allah saya akan memulai mengeluarkan apa yang kamu minta untuk dikumpulkan dengan syaratnya yang nanti akan saya sebutkan. Jadi di sini beliau akan menyebutkan persyaratan atau hadis-hadis yang akan dia keluarkan itu dia akan berikan saringannya. Ya. Dia akan, karena itu yang diminta itu hadis sahih, maka beliau jelaskan hadis yang seperti apa nanti yang akan dia keluarkan. Nah, di sini beliau jelaskan yaitu inna na'midu ila jumlati ma usnida min al-akhbari an Rasulullah sallam. Ya, saya akan menyebutkan kumpulan dari hadis-hadis yang musnad. Nah, ini yang pertama. Di antara syarat sahihnya sebuah hadis adalah hadis tersebut musnad. Itu ada sanadnya. Ya. Menggunakan sanad. Karena memang sanad inilah syarat utama kesahihan sebuah berita. Sanad itu, kata ulama hadis, adalah silsilatul rijal al-musilatu ila al-matni. Sanad adalah rantai perawi-perawi yang membawakan hadis atau matan hadis. Rantai perawi fulan dari fulan. Nah, ini rantai yang menyambung bersambung-sambung ini, itu yang dinamakan dengan sanad, yang nanti akan membawakan kepada kita bunyi hadisnya, matan hadisnya. Itu dikenal dengan isanad. Dan sanad ini catatan penting ya. Sanad yang tadi maksudnya adalah kumpulan atau mata rantai sambung menyambungnya antara perawi dengan perawi berikutnya membawakan kepada kita hadis-hadis Nabi SAW. Ini adalah keistimewaan agama kita. Ini adalah keistimewaan yang sangat berharga yang Allah berikan kepada agama Islam yang tidak ada sebelumnya. Makanya para ulama salaf menegaskan bahwa sanad itu ternyata adalah agama. Al-isnadu minad-din. Sanad itu merupakan bahagian dari agama. Jangan dikira mereka-mereka dahulu kita ketika mengumpulkan guru-gurunya datang ke sifulan dengan menempuh perjalanan yang jauh untuk mendapatkan hadis, kemudian melanjutkannya ke tempat yang lain, itu jangan dikira hanya membuang-buang usia, membuang-buang umur dan waktu. Ternyata itu adalah bahagian dari agama. Tanpa itu, maka tidak akan sampai hadis-hadis seperti Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan yang lainnya kepada kita. Jadi sanad yang definisinya tadi telah kita jelaskan, itu merupakan bahagian yang sangat penting dalam agama. Al-isnadu minad-din. Laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Kata salaf, kata orang-orang saleh dahulu, ulama-ulama dahulu, kalau bukan karena sanad, maka semua orang akan berkata semaunya. Ya, akan menyampaikan statement, akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang semau, seenak perutnya saja tentang agama. Makanya sekarang ini orang menyandarkan kepada agama hal-hal yang sangat jauh dari agama itu sendiri. Ya. Sementara dalam perjalanan agama ini telah melalui perjalanan sanad yang luar biasa. Salah satu dari mereka juga mengatakan, dahulu di masa Nabi, di masa para sahabat, perhatian terhadap sanad ini tidak terlalu besar, karena semua orang yang menyampaikan hadis, menyampaikan agama, itu tidak akan mungkin berdusta. Ya. Mereka tidak terlalu perhatian ketika ada seseorang menyampaikan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, saya mendapatkan dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman bahwa Nabi bersabda. Yang mendengarkan riwayat ini tidak terlalu perhatian dengan sanad. Mereka tidak menanyakan, siapa gurumu? Siapa yang menyampaikan kepadamu? Ya. Karena ketika itu orang-orang masih bersih, belum ada muncul penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Ya. Nah, sehingga tidak terlalu besar perhatian. Tetapi ketika muncul fitnah, ketika mulai bermunculan fitnah-fitnah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama, kemudian sudah mulai orang berani mengatasnamakan Nabi untuk melegalkan pendapatnya, ya, sudah mulai terjadi perpecahan di tengah kaum muslimin, maka mulailah mereka memperhatikan sanad. Ketika ada yang mengatakan bahwa Nabi bersabda, setiap orang akan bertanya, sammu, akan mengatakan, sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kami siapa yang menyampaikan kepada kalian ini. Disampaikan gurunya, berikut guru dari guru tersebut, Untuk apa? Untuk diteliti dan untuk dipelajari kehidupannya. Apakah memang dia layak untuk menyampaikan hadis, diterima hadisnya atau tidak. Nah, semenjak itu terus sampai hari ini. Sampai hari ini. Kehidupan-kehidupan para perawi hadis itu benar-benar dipelajari oleh peneliti-peneliti hadis. Nah, makanya terkumpulkanlah jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, buku-buku, ya, ditulislah karya-karya yang isinya hanya perawi-perawi hadis itu, mulai dari para sahabat, generasi tabi'in, dan setelahnya nanti disebut nama, disampaikan namanya, kemudian siapa nama ayahnya, siapa kakeknya, bahkan nasabnya bertingkat-tingkat ke atas mereka hafal. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sampai kakek yang kelima, keenam, ketujuh mereka hafal. Kemudian di mana dia lahir, ya, kapan dia mulai hafal Al-Quran, kemudian setelah itu dia mencari hadis kemana saja, ditelusuri, diikuti kemana kehidupannya. Bahkan nanti siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, bagaimana keadaan hafalannya di waktu kecil, di remaja, dewasa, sampai nanti dikumpulkan rapornya. Si fulan ini siqah, kemudian ini siqatun siqatun siqatun sabtun, atau ini sadukun lahu awham, siqatun yukhti sadukun lahu akhta. Ini semuanya rapor-rapor dan nilai-nilai para perawi-perawi hadis tersebut. Sampai sekarang ini. Ya, buku tentang rijal, tentang perawi-perawi yang menyambung sanad, yang bersambung-sambung sehingga membawakan hadis kepada kita yang dikenal dengan sanad tadi, itu sekian banyak bukunya. Saya sangat tersentuh ketika mulai belajar ya di Fakultas Hadis. Buku pertama yang membukukan perawi-perawi yang ada di kitab yang enam. Kalau tidak salah di kitab yang enam ya. Kitab induk hadis yang keenam, Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, mungkin ditambah lagi dengan Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad. Ada yang membukukan atau yang menulis mengumpulkan perawi-perawi di semua kitab tersebut, kemudian disebutkan tadi namanya, nasabnya, kapan dia lahir, perjalanan hidupnya dalam talabul ilmi, kemana saja dia pergi untuk mencari hadis, kemudian nanti siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, bagaimana nilai prestasinya, bagaimana dalam ilmu hadis, dalam kekuatan hafalannya, kekuatan penjagaan kepada tulisan atau bukunya, kemudian nanti mulailah rapornya tadi, penilaian para ulama, peneliti perawi hadis, kritikus ya, yang mengkritisi perawi-perawi tersebut, dikumpulkan hukum-hukum mereka. Ini dibuatlah buku pada abad kelima kalau tidak salah, namanya Al-Kamal. Dan kitab Al-Kamal ini ternyata disempurnakan lagi oleh yang setelahnya. Al-Mizzi, seorang ulama, menyempurnakan kitab Al-Kamal ini dengan Tahzibul Kamal. Nah, kemudian Tahzibul Kamal ini nanti akan mulai lagi ada orang yang menelitinya. Nanti akan muncul seperti Ibn Rajab atau Iraqi, saya lupa ya. Yang memperhatikan kitab Tahzibul Kamal, dibuatnya Tadhibu Tahzibul Kamal. Ibn Rajab kalau saya tidak salah. Kemudian Ibn Hajar di abad ke-8 atau ke-9 kembali memperhatikan. Beliau juga membawakan buku yang baru yang berasal dari kitab tersebut, namanya Tahdzib At-Tahdzib. Tahdzibu Tahdzibil Kamal. Diperhatikannya, dipelajarinya kitab yang tadi, Tahdzibul Kamal, karangan Al-Mizzi tersebut. Kemudian diperiksanya, ditelitinya, kemudian disempurnakannya lagi. Nah, kemudian terus ke bawah, sampai Ibnu Hajar meringkas kitabnya tersebut dalam sebuah kitab namanya Taqribu Tahdzib At-Tahdzib. Mendekatkan kitab Tahdzib At-Tahdzib kepada pembaca. Ringkas sekali, dia menyebutkan perawi kemudian hukum yang dia simpulkan. Dari semua penelitian penilaian para ulama yang menilai tadi, disimpulkannya dalam kitabnya Taqribu At-Tahdzib. Jadi, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah saatnya kita harus merasa bangga dengan agama kita. Karena agama kita ini sampai kepada kita melalui jalur tadi. Tidak terputus. Ya. Apalagi Al-Quran, hadis saja, hadis saja, hadis Nabi saja, itu melalui prosedur yang super ketat. Prosedur untuk sampai penilaian bahwa hadis ini sahih atau tidak, seperti nanti akan kita temukan dari persyaratan Imam Muslim yang luar biasa untuk memasukkan hadisnya ke dalam kitab sahih ini. Karena mereka bukan menghafal ya, hadis yang ada dalam kitab sahih ini saja. Ya, mereka menghafal sekian banyak ribuan hadis. Nah, dari ribuan hadis itu dengan sanad-sanadnya yang mereka hafal tadi, mereka periksa. Mereka Imam Muslim buatkan syarat-syarat yang nanti akan kita pelajari, nanti dimasukkan setiap hadis itu ke syaratnya. Bila mana sesuai dengan syarat tadi, dia kemasukkan ke dalam sahihnya. Yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ketat tadi, dia kesampingkan, ini tidak bisa dimasukkan. Dipilihnya dari sekian banyak hafalannya, ya. Lalu dia masukkan dengan persyaratan yang tadi. Jadi beliau mengatakan saya akan masukkan, kumpulkan hadis-hadis yang musnad. Hadis musnad itu hadis yang ada sanadnya. Hadis ya, perkataan Nabi, bukan wahyu, bukan Al-Quran. Hadis saja. Ya, hadis saja itu sudah begitu ketat. Para ulama dahulu mengoreksinya sehingga muncullah hadis-hadis sahih. Ini sangat membuat kita bahagia dan bangga dan merasa benar-benar bahwa Islamnya kita adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita karena agama kita ini diletakkan di atas cahaya yang terang. Nabi SAW bersabda, taraktukum alal bayda, saya tinggalkan kalian di atas cahaya yang terang. Lailuha kanahariha, siang malamnya bagaikan siang. Ya. Sementara bila mana kita periksa, kita pelajari agama-agama yang diturunkan Allah juga, bukan agama yang dibuat manusia, yang diturunkan oleh Allah kepada manusia dari agama-agama kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, maka jangankan hadis nabinya, kitab sucinya saja itu sanadnya benar-benar telah terputus. Ya. Tidak ada sanad mana. Sama sekali tidak ada sanadnya. Bahkan Taurat itu terputus jauh lamanya. Yang tidak tahu kemana rimbanya, hilang. Tidak ada yang mengetahui, tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul. Begitu juga kitab Injil. Ya. Dengan perawi-perawi yang murid-murid. Sebagian dari darinya seperti Yohanes, Markus dan yang lainnya. Ini semuanya adalah orang-orang yang murid dari muridnya Nabi Isa alaihissalam atau bahkan di bawah itu lagi. Memang ini kitab suci ya. Sementara kita hadis Nabi SAW saja itu sudah begitu ketat para ulama mengoreksinya, menelitinya dan akhirnya nanti akan tipis terpisah-pisah lah. Yang hadis sahihnya ada bukunya, yang hadis lemahnya ada bukunya, yang hadis palsunya saja ada bukunya. Nah, ini membuat kita beragama dengan dalil. Ini sangat menjadikan kita benar-benar bahagia ketika beramal. Ketika kita mengamalkan amalan ibadah, ketaatan, keyakinan didasarkan kepada dua tadi, yaitu Al-Quran yang jauh lebih ketat persyaratannya daripada hadis dan begitu juga hadis-hadis Nabi, maka ini pelajaran yang sangat penting untuk kita ambilnya pada pembukaan kitab Sahih Muslim ini. Jadi inti dari ungkapan beliau bahwa beliau menerima permintaan tersebut dan akan menulis mengumpulkannya, kemudian beliau akan keluarkan hadis-hadis yang musnad memakai sanad. Makanya setelah 6.000 hadis lebih kita baca, kita akan setiap hadis kita akan dapatkan muslim mengatakan haddatsana, menyampaikan kepada saya fulan, bahkan disebutkannya seorang guru, dua orang guru, tiga orang guru, empat orang guru, bahkan sampai lima orang guru dalam satu hadis, fulan dan fulan dan fulan dan fulan dan fulan, bahkan terkadang dia menyebutkan gurunya itu dengan nasab sampai kakeknya yang keempat dan bahkan kelima. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, saking dia menguasai gurunya tersebut. Jangankan agama gurunya, hafalan gurunya, nasab gurunya saja dia menghafal. Ini luar biasa. Dan itu dalam ketika kita pelajari Sunan Muslim, kita akan dapatkan yang itu. Jadi beliau bawakan dengan sanad, dan sanadnya itu sanad yang nanti akan beliau bagi beberapa bagian kekuatan perawi-perawi tersebut. Mungkin untuk perjumpaan pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ, yaitu bagian ketiga, yaitu tentang Imam Muslim menyambut dengan lapang dada, dengan semangat permintaan orang yang memintanya untuk mengumpulkan hadis, dan beliau tegaskan bahwa beliau akan mengeluarkan hadis-hadis tersebut dengan musnad, pakai sanad, dan sanadnya nanti perawi-perawi itu akan beliau bagi kepada tiga bahagian, dan akan membagi juga kepada tiga tingkatan. Jadi dalam Sahih Muslim itu nanti susunan hadis-hadis itu disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan perawi yang beliau jelaskan di mukaddimah ini. Dari masalah pembagian kepada tiga bagian ini, insyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan pelajaran kita. Untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, bila ada nanti kendala dalam suara, silakan disampaikan agar kita coba untuk memperbaikinya. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan, apa ada kesempatan untuk tanya jawab? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube, Facebook ini aku tahu udah akhiri waktu Ustaz salam tadi, Ustaz. Ustaz mau tanya jawab untuk kedepannya mungkin. Ya, saya baca di apanya Pak Rizal itu ada kesempatan jawabnya. Tapi untuk mungkin pertemuan selanjutnya mungkin Ustaz. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Baik, tutup saja. Kalau yang sekarang udah ditutup nih Ustaz, udah closing di YouTube, Facebook gitu. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, jadi kalau Videonya gimana? Lancar Ustaz. Cuman ya jaringan Ustaz kurang, kalau videonya lancar, cuman di sini kalau kita terima gambar, kalau di situ dikasih tahu kalau jaringan Ustaz tuh tidak ini low bandwidth, jadi nggak stabil. Tapi lancar deh Ustaz, jadi gambarnya tuh dikecilin, di zoomnya jadi kecil gambarnya. Tapi kalau di sini kami perbesar lagi gitu, cuman agak pecah-pecah aja Ustaz. Cuman suaranya masuk terus Ustaz, lancar dari tadi. Ya. Ya. Ustaz bisa cek di ini aja Ustaz, nanti di YouTube-nya kan ada story itu Ustaz. Ya, ya. Yang PDF Ustaz tuh kita tampilin di situ juga soalnya. Oh, ya, yang di halaman halaman tadi kan itu, halaman 20, pertama kan halaman 6 tuh Ustaz, yang Ustaz mukodimah itu. Ya. Halaman 2 ya. Nah. Habis itu kita kan ke halaman 20 tadi Ustaz ya. Kita ikutin Ustaz ini aja tadi. Ya, ya bagus. Ya. Jazakumullahu khair. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz, kami pamit Ustaz. Assalamualaikum. Salam.